Mitra bisnis, Bank Indonesia bergegas mematangkan rencana perluasan loan to value atau LTV perumahan. Regulator perbankan itu menganggap kebijakan uang muka 30% dari nilai kredit sejak awal tahun ini tak efektif memperlambat laju penyaluran kredit properti. BI menganggap perlu menggodok perluasan LTV properti karena sektor ini tumbuh luar biasa. Saat ini, BI fokus mengendalikan pembelian rumah tipe di atas 70 meter persegi karena banyak masyarakat membeli tunai di tipe itu. Bila tak dikendalikan, harga tipe itu akan terus naik dan mengerek harga rumah di bawah 70 meter persegi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai rencana BI ini? Saya pikir begini ya, perumahan kita ini kan terlalu banyak sudah spekulasi ya. Jadi uang panas itu terlalu banyak masuk di properti, sehingga ini juga Spanyol juga rusak ekonominya juga karena terlalu banyak berspekulasi dalam properti yang menurut saya perlu diperbaiki. Tentu Bank Indonesia mempunyai data-data yang lebih lengkap soal itu. Sehingga bahwa dia perlu menaikkan itu, tentu saya melihat tentu kebijakan dia di dalam arti juga keuangan kita ini. Supaya orang tidak berspekulasi di properti, akhirnya menjadi semua jadi bubble gitu ya, merusak ekonomi nasional kita. Itu juga harus kita jaga tentunya. Tapi saya belum dengar bahwa itu dia mau naikkan. Tapi yang paling penting sebenarnya negara kita ini adalah bagaimana kita bisa memberikan perumahan yang murah itu untuk rakyat kecil. Bukan menengah, orang menengah ke atas itu, saya pikir. Sebab sekarang banyak sekali properti-properti itu dipakai untuk spekulasi. Karena dianggap rupiah kita, bunganya murah, dolar nggak jelas. Jadi orang semua beli itu untuk bermain-main aja. Untuk akhirnya itu harga jadi gila-gilaan, jadi tinggi, dan lain-lain. Ini yang sudah terjadi di tingkat properti kita, sehingga ini bisa menjadi overheating menurut saya. Sehingga Bank Indonesia, bahwa ingin memperbaiki itu dan melihat itu sebagai sudah membahayakan lampu kuning, harus mengambil tindakan supaya ini tidak terjadi seperti krisis di negara-negara lain, kalau overheatingnya properti yang lebih banyak dipakai untuk spekulasi, tapi bukan untuk ditinggalin. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya tentu Bank Indonesia lebih tahu lah persoalan-persoalan itu, dan kita harus mencegah itu juga jangan terjadi begitu ya. Harga properti kita naiknya berapa ratus persen bisa dalam beberapa tahun itu kan sudah berlebih-lebihan menurut saya. Itu sudah nggak wajar lagi semua harga tanah. Dan yang paling penting juga bagaimana rakyat kecil ini gap kaya miskin kan sudah terjadi. Sehingga menurut saya ini juga harus kita mulai batasi dan pemerintah konsentrasi untuk buat rumah murah sama rakyatnya. Yang orang menengah-menengah itu nggak usah lah terlalu diperhatikan juga karena mereka pasti punya kemampuan untuk membeli. Dan harus dikasih kredit banyak-banyak juga. Seharusnya mereka itu bisa dikasih tahu kalau dia beli dari punya 1-2 itu sudah bisa kena dari biaya misalnya daripada itu yang lebih tinggi begitu. Itu kan bisa dibikin peraturan aja ya toh. Kalau untuk you berspekulasi properti-properti itu sehingga harganya jadi tinggi-tinggi, tapi sebenarnya bukan untuk yang produktif untuk ditinggalin, tapi untuk diperjualbelikan lagi. Jadi begitu sekarang goreng-menggoreng itu yang nggak baik menurut saya. Saya pikir ini properti sudah kelihatan sekali sekarang ini, sehingga harganya juga gila-gilaan yang enggak-enggak. Itu kan menurut saya itu sudah pertanda bubble aja. Itu kan berspekulasi itu. Sehingga harganya sudah nggak wajar lagi menurut saya juga. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.